Salah Ubur Abu. Saya Umburimu Cavin Yunus Amesa, pemuda adat Sumba. Kali ini saya akan membahas terkait kerajinan asli tanah Sumba. Jika berbicara tentang kerajinan di Pulau Sumba, semua orang pasti akan setuju dengan regi atau kain tenun ikat Sumba. Kain tenun ini dikenal akan keindahan motifnya yang penuh makna dan proses pembuatannya yang tradisional. Kain tenun Sumba memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Sumba. Tradisi menenun di Sumba telah ada sejak ratusan tahun lalu dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat di Sumba. Pada zaman dahulu, leluhur, kain tenun Sumba tidak hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, tetapi juga memiliki fungsi ritual dan simbol status sosial. Kain ini seringkali digunakan dalam proses upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan ritual keagamaan. Misalnya motif tertentu pada kain tenun digunakan sebagai penanda kasta atau status keluarga seseorang. Semakin kompleks motifnya, semakin tinggi pula status pemiliknya. Selain itu, tenun Sumba memiliki nilai spiritual. Banyak masyarakat adat Sumba percaya bahwa kain tenun adalah media untuk menghormati leluhur. Bahkan hingga sekarang, tradisi menenun masih diwariskan secara turun-temurun sebagai wujud pelestarian budaya. Kain tenun Sumba dikenal sebagai salah satu kain yang proses pembuatannya sangat rumit. Pengerjaannya sepenuhnya dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin modern. Dimulai dari pemintalan benang, pewarnaan, hingga proses menenun, semuanya membutuhkan ketelitian yang tinggi. Setiap tahapan pengerjaan memerlukan teknik khusus yang biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai gambaran, untuk membuat selembar kain tenun Sumba dengan ukuran besar, mama-mama penenun membutuhkan waktu hingga 6 bulan atau bahkan lebih. Lamanya waktu pengerjaan ini tergantung pada tingkat kerumitan motif, jumlah warna yang digunakan, serta teknik pewarnaan. Keterampilan ini tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Seorang pengrajin membutuhkan waktu bertahun-tahun pengalaman untuk menghasilkan kain berkualitas tinggi. Proses yang panjang ini menjadikan setiap kain tenun Sumba sebagai karya seni yang unik dan berharga. Keistimewaan lain dari kain tenun Sumba terletak pada penggunaan pewarna alami yang ramah lingkungan. Pewarna ini diperoleh dari bahan-bahan alam seperti daun indigo untuk warna biru, kulit kayu pohon mengkudu untuk warna merah, akar tanaman tertentu untuk warna coklat, tumbuhan kunyit untuk warna kuning. Proses pewarnaan ini melibatkan teknik tradisional yang membutuhkan keahlian tinggi. Misalnya, untuk menghasilkan warna biru tua yang khas, daun indigo harus direndam dalam air selama beberapa hari hingga menghasilkan larutan pewarna. Kemudian, benang dicelupkan berkali-kali untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Selain ramah lingkungan, penggunaan pewarna alami ini membuat kain tenun Sumba memiliki karakter warna yang tidak mudah pudar meskipun telah digunakan selama bertahun-tahun. Hal ini menambah nilai keawetan kain tenun sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Kain tenun Sumba tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai budaya dan makna filosofis. Setiap motif yang tercetak pada kain memiliki cerita dan makna mendalam yang mencerminkan kehidupan masyarakat adat Sumba. Beberapa makna tersebut diantaranya, contoh, motif kuda, melambangkan kekuatan dan kebebasan. Kuda merupakan hewan yang sangat dihormati di Sumba karena perannya yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang transportasi dan budaya. Selain itu juga ada motif buaya, dianggap sebagai simbol perlindungan. Buaya juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang dapat melindungi pemilik kain dari mara bahaya. Ada juga motif manusia, biasanya menggambarkan hubungan manusia dengan leluhur. Motif ini sering digunakan dalam upacara adat untuk menghormati roh leluhur. Filosofi di balik motif-motif tersebut juga membuat kain tenun Sumba bukan sekedar produk tekstil, melainkan juga medium untuk menceritakan tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan selama berabad-abad. Keindahan kain tenun Sumba tidak hanya dihargai di Indonesia, tetapi juga telah menarik perhatian dunia internasional. Banyak desainer ternama yang menggunakan kain ini sebagai bagian dari koleksi, baik untuk busana tradisional maupun modern. Misalnya, tenun Sumba sering ditampilkan dalam peragaan busana internasional, pameran seni, hingga dipakai oleh selebritis dunia. Ada juga fun fact yang jarang diketahui oleh masyarakat adat di Sumba, bahkan di Indonesia. Kain tenun Sumba juga menjadi salah satu bentuk diplomasi budaya Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, kain ini digunakan sebagai hadiah kenegaraan untuk tamu-tamu penting dari luar negeri. Dengan keunikan motif dan teknik pembuatannya, kain tenun Sumba berhasil mengangkat nama Indonesia di mata dunia, sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Nusantara. Motif tenun Sumba menjadi salah satu daya tarik utama. Kain ini motif-motif tersebut tidak hanya indah, tetapi juga syarat dengan nilai budaya. Berikut beberapa motif tenun Sumba yang paling terkenal yang akan saya beritahu. Jadi yang pertama itu ada motif hewan. Motif ini seringkali menampilkan hewan seperti kuda dan rusa. Hewan-hewan ini memiliki makna khusus dalam kepercayaan masyarakat Sumba. Contohnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan keberanian. Tidak hanya motif hewan, motif geometris juga merupakan pola-pola sederhana yang terdiri dari garis, segitiga, dan lingkaran. Meskipun terlihat simpel, motif ini memiliki filosofi mendalam seperti harmoni dalam kehidupan manusia. Ada juga motif manusia. Motif ini menggambarkan figur manusia yang biasanya digunakan untuk menghormati leluhur atau tokoh penting dalam masyarakat adat di Sumba. Ada motif flora dan fauna. Alam yang indah di Sumba menjadi inspirasi bagi banyak macam motif kain di Sumba. Pola dedaunan bunga hingga bentuk-bentuk abstrak yang terinspirasi dari alam seringkali ditemukan di kain-kain yang ada di Sumba. Terlepas dari motif-motifnya yang beragam, kain tenun Sumba ini mempunyai cara pembuatan yang sangat tradisional. Jadi, proses pembuatan kain tenun Sumba merupakan tradisi yang melibatkan berbagai tahapan. Tahapan pertama adalah mempersiapkan benang. Benang yang digunakan biasanya berasal dari kapas yang dipintal secara manual. Setelah itu, benang tersebut akan dibagi ke dalam beberapa helai sesuai kebutuhan. Kemudian, pewarnaan benang. Pewarnaan benang dilakukan dengan menggunakan bahan alami. Proses ini bisa dilakukan berulang kali untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Misalnya untuk mendapatkan warna biru, digunakan daun indigo yang direndam selama beberapa hari. Pencelupan dan pengeringan benang yang telah diwarnai, itu juga memakan waktu yang cukup lama. Sinar matahari sangat dibutuhkan di sini. Jika di tempat kami menenun, mataharinya tidak ada, maka itu akan menyebabkan lamanya proses pengeringan dari kain tenun tersebut. Setelah benang siap, proses penenunan pun akan dimulai oleh para mama-mama yang ada di Sumba. Setelah habis proses penenunan, mama-mama akan memeriksa lagi kain-kain yang sudah ditenun untuk diperiksa jika ada cacat, maka kain akan diperbaiki lagi oleh mama-mama. Kami pemuda adat di Sumba terus mengupayakan agar tradisi kain tenun ikat, agar kreativitas dari mama-mama di Sumba ini terus beregenerasi, agar tidak mati dan tidak punah. Untuk itu, kami pemuda di Sumba terus mewarisi budaya leluhur kami. Untuk itu, halamat Ubu Rabu, Walung Tahuba. Hai